Dan itu minad din, kata Imam Muslim, bagian terpenting dalam agama. Jadi kalau cara belajar kita salah, tidak bersumber dari keterangan Nabi, maka praktek amalan dari ibadah itu pun akan keliru dalam prakteknya. Saya nak beri contoh di hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 744, ditemukan di hadis Muslim, nomor hadis 397. Ada seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Orang ini datang kepada Nabi SAW, qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi SAW, fadakhala al-masjid an-nabawi, lalu dia masuk ke masjid Nabi, fasalla bi jambi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid. Jadi dia masuk, misal saja Nabi sebelah sana, duduk sana, dia salat sebelah sini. Saat dia tuntas lepas mengerjakan salat, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Lantas baginda Rasulullah SAW menjawab, perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alayka assalam wa rahmatullah, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alayka assalam wa rahmatullah, silakan balik lagi salat karena Anda belum menunaikan salat. Padahal dia sudah salam kanan dan kirinya. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka dia mengulang salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, tapi Nabi tetap mengulang kalimat serupa, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma uhsinu ghairah, maka dia berkata ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lagi daripada salatku tadi itu. Alimni, tolong ajarkan aku. Pertanyaannya, bagaimana Nabi mengajarkan orang itu salat? Apa kaitan dengan awal hadis tadi? Dan kenapa dicantumkan dalam kitab Sahih Imam Muslim pada jilid yang pertama tadi? Kita lihat jawabannya setelah menunaikan solat isya berjamaah. Karena sudah tiba waktu solat bagi kita untuk saat ini. Kami mohon untuk mendahulukan solat dulu. Karena fungsi masjid yang pertama disebutkan di Quran surah 9 ayat ke-18 adalah untuk menunaikan solat. Boleh jadi ada jamaah yang datang bukan untuk mengikuti kuliah, tapi untuk solat. Ketika melihat kita tidak menunaikan solat, maka dia mungkin bisa kembali dan tidak menunaikan solatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke New Zealand tahun 89, sudah lebih dari 27 tahun. Tetapi sampai saat ini kami belum bisa punya masjid yang menjadi tempat ibadah atau merupakan tempat kegiatan yang bisa kami pergunakan. Ayo kita bantu sama-sama. Di tabungan ini ada kekurangan untuk membeli satu lahan. Kekurangannya kalau dijumlah secara total itu kurang lebih ada 13 miliar. 13 miliar ini jumlahnya cukup banyak. Kalau saya asumsikan kita yang hadir plus pemirsa yang ada di rumah, kalau ada 200 ribu orang saja kemudian kita berkontribusi, kalau kita punya 75 ribu dengan 200 ribu orang, kita bisa mewujudkan semua masukan, maka 15 miliar kita kumpulkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum mitaqwallahi faqad fazal buttakhun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan solat isya berjamaah, juga diperkenankan satu di antara kerabat kita dalam solat jenazah. Semoga seluruh solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga adinda kita, kerabat kita yang baru saja menghadap Allah Subhanahu wa taala kita solatkan, juga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat kubur terbaik serta surga terbaik insyaAllah. Kita coba lanjutkan dalam tajuk utama kita, cabaran umat di akhir zaman. Telah tadi kita terangkan bahawa dalam mempelajari referensi keislaman, ibadah-ibadah kita, hendaknya kita menyandarkan informasi itu pada keterangan yang bersumber dari Nabi SAW. Maka Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab sahihnya yang kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi dari 9 jilid yang pernah diterbitkan oleh Darul Hadith cetakan tahun 2004 berwarna biru dongker,